Aku gigi mulut rumahku agar sehat dan kuat. Aku harus disikat setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur, dengan pasta gigi berfloret, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Aku gigi mulut rumahku agar sehat dan kuat. Aku harus disikat setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur, dengan pasta gigi berfluoride, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya.